إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan kajian kita masih di surat Al-Muddatsir. Allah berfirman menceritakan tentang seorang Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, orang yang terkaya di Mekah. Di mana orang ini orang yang paling kaya di kota Mekah. Dan sebetulnya ia ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ia yakin bahwa itu tidak mungkin firman atau ucapan manusia. Terlebih, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi ini orang yang paling faham tentang syair-syair Arab. Sehingga di saat ia mendengar Al-Quran, sebatas ia mendengar sebetulnya ia yakin. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, ia malah bersombong diri. Ia pun malah menolak kebenaran setelah jelas kepada dia, ya, keterangan. Setelah dia yakin akan kebenarannya. Allah mengatakan, ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. Biarkan aku dengan orang yang aku telah ciptakan sendirian ini, di mana aku telah menjadikan untuknya harta yang luas, yang banyak. Wabanina syuhuda, dan anak-anak sebagai saksi. Dan aku telah luaskan untuk dia nikmatnya itu seluas-luasnya. Kemudian ia terus tamak untuk aku tambahkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia menentang ayat-ayat kami. Saurhiku sa'uda, ya, aku akan membuat ia lelah dengan sa'ud. Dan sudah kita sebutkan, ya, bahwa sa'ud itu adalah batu karang yang ada di dalam api neraka yang sangat panas sekali, ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Lalu Allah berfirman, innahu fakara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Innahu, sesungguhnya dia, siapa itu Al-Walid bin Mughirah ini, fakkara, berfikir, wa qaddar, ya, apa itu qaddara, ay tarawwa, madha yaqulu fil Qur'an hina su'ila anil Qur'an. Artinya ia berusaha untuk, ya, mencari-cari alasan, ya, apa yang hendak ia jawab kepada orang-orang Quraisy tentang Al-Qur'an ini. Ya, karena Abu Jahal mendengar bahwa Al-Walid bin Mughirah ini membenarkan bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ya, kemudian Abu Jahal memanggil dia. Maka Al-Walid ini ketakutan. Ya, khawatir didusakan oleh kaumnya dan yang lainnya. Emang demikian, akhi. Biasanya di antara penghalang kebenaran, di antara tabir hidayah, dia lebih mendahulukan kaumnya daripada mendahulukan kebenaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan 10 tabir hidayah, di antaranya adalah lebih mencintai teman-temannya, lebih mencintai kaumnya daripada mengikuti kebenaran. Nah, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ini, ya, sebetulnya tahu, yakin akan kebenaran Al-Qur'an. Tapi karena ia takut kehilangan kedudukannya, dia pun juga lebih mendahulukan kaumnya. Akhirnya dia pun seperti itu. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya ia berpikir dan berusaha untuk mencari-cari alasan apa yang hendak ia ucapkan kepada orang-orang Quraisy tentang Al-Qur'an ini. Faqutila kaifa qaddar? Faqutila, kata-kata kutila di sini artinya celaka. Iya. Dan maka celaka, bagaimana ia mencari-cari alasan, kemudian celaka lagi, bagaimana ia mencari-cari alasan itu. Thumma nadhar, lalu ia kembali melihat. Thumma abas, ya kemudian ia bermuka masam. Wabasar, dan mengernyitkan keningnya. Ya. Thumma adbara wastakbar, kemudian ia berpaling dan bersombong diri. Surifa anil haqqi wa raja'al qahqara mustakbiran anil inqiyad lil Qur'an. Artinya ia pun dipalingkan dari kebenaran dan ia pun bersombong untuk tunduk kepada Al-Qur'an. Faqal, lalu ia malah berkata begini, in hadza illa sihru yu'thar. Ini hanyalah sihir yang sangat berpengaruh. Ya. Sihrun yang kuluhu Muhammadun an ghairihi mimman qablahu ya wa yahkihi anhum. Artinya ini adalah sihir yang dinukil oleh Muhammad dari orang-orang sebelumnya. Yang diambil oleh Nabi oleh Muhammad dari para penyihir sebelumnya, kata dia. Padahal sebetulnya dia yakin bahwasanya Al-Qur'an itu tidak mungkin ucapan Allah, ucapan manusia. Ya. Tapi dia malah kemudian bersombong diri dan berkata, in hadza illa sihru yu'thar. Sesungguhnya ini hanyalah sihir yang diambil dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar, katanya. Sesungguhnya ini hanyalah perkataan manusia saja. Iya. Lihat akhi, bagaimana Al-Walid bin Mughirah ini bisa berubah. Yang sebetulnya tadi mengakui kebenaran, kemudian menjadi apa? Mengingkari kebenaran karena apa? Karena kesombongan dia, karena dia ya merasa takut terhadap kaumnya dan yang lainnya. Kemudian Allah berfirman, "Sa'uslihi saqar." Aku pasti akan membakar ia di neraka Saqar. وَمَا أَدْرَوْكَ مَا سَقَرْ. Taukah kamu apa itu Saqar? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ. Ia tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Artinya kata Ibnu Katsir, تَأْكُلُ لُحُمَهُمْ وَعُرُوقَهُمْ وَعَصَبَهُمْ وَجُلُودَهُمْ يَا ثُمَّ تُبَدَّلْ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُمْ فِي ذَلِكَ لَا يَمُتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ. Artinya ya, Saqar ini tidak menyisakan daging, tidak pula otot, tidak pula kulit, semua dimakan oleh Saqar ini. Ya. Sementara mereka tidak mati dan tidak hidup di situ, dalam api neraka itu. Ya, di mana setiap kali kulitnya terkelupas, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Setiap kali daging dan kulitnya habis, ganti lagi, terus aja, tidak mati, tidak hidup, terus menerus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wassallallahu salamata wal afiyah. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Ia adalah lawahah. Lawahah itu bejana besar, akhi. Ya, untuk manusia. Wala Abu Razin, berkata Abu Razin, yatulfahul jildu lafhah fatada'uhu aswad minal lail. Dimana ia membuat kulit itu melepuh sehingga menjadi hitam bagaikan malam. Ya, saking panasnya sehingga kulitnya penduduk api neraka menjadi melepuh hitam. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah. Lawahatul lil bashar. Qatadah berkata, ay harraqatun lil jild, artinya yang akan membakar kulit ya, apa orang yang dimasukkan ke dalamnya. Lawahatun lil bashar, alaiha tis'ata ashar. di atas neraka itu ada 19 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga api neraka. Ya. Min muqaddimi az-zabaniyah azimi khulqihi khalqihim ghalidhi khuluqihim. Di mana ya 19 neraka malaikat adab ini, ya, maka yang paling utama adalah malaikat Zabaniyah, yang paling besar badannya dan mengerikan bentuknya, yaitu malaikat Zabaniyah, akhal Islam azakumullah wa iyakum. Ya, dan penjaga api neraka itu, ya, adalah malaikat Malik. Karena sesungguhnya malaikat Malik ini, ya, adalah penjaga api neraka. Sedangkan malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat adab. Jadi yang bertugas mengadabnya siapa? Malaikat Zabaniyah. Adapun yang bertugas untuk menjaga api nerakanya siapa? Malaikat Malik. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah diperlihatkan oleh Allah malaikat Malik, di mana wajahnya kata Rasulullah, wajahnya sangat mengerikan sekali. Di mana Rasulullah bertanya, siapa itu orang yang wajahnya sangat mengerikan itu? Ya. Kata dua malaikat itu Malik, penjaga neraka Jahannam. Di mana memang akhi ya, malaikat-malaikat adab dan malaikat-malaikat penjaga neraka Jahannam itu Allah jadikan bentuk mereka itu mengerikan. Supaya apa? Kata para ulama, karena supaya bertambah siksanya. Ya. Sebab tentunya ya akhi, tidak relevan kalau malaikat yang mengadab dalam api neraka itu ganteng-ganteng, ya, indah-indah. Maka Allah jadikan tentunya malaikat-malaikat itu, ya, menyeramkan sekali. Alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ia berkata haddatsana Abu Zur'ah, ia berkata haddatsana Ibrahim bin Musa, ia berkata haddatsana Ibnu Abi Zaidah, akhbarani Hurais dari Amir dari Al-Bara tentang firman Allah, alaiha tis'ata asyar, wa di atas neraka itu ada 19 malaikat. Qal Al-Bara berkata, inna rahtan minal yahud sa'alu rajulan min ashabi Rasulillah SAW an khazanati jahannam. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Bahwasanya orang-orang Yahudi, ya, bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW tentang malaikat-malaikat, ya, yang ditugaskan, ya, di neraka Jahannam itu. Lalu sahabat ini berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faja'a rajulun fa'akhbara Nabi SAW. Maka orang ini pun datanglah kepada Nabi SAW dan mengabarkan tentang pertanyaan orang-orang Yahudi tersebut. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat. Ya. Fa akhbara ashabahu, lalu ia mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, ud'uhum, ama inni sa'iluhum an turbatil jannah in atauni, ama innaha darmakah bayda. Panggil mereka, sesungguhnya aku akan tanya mereka tentang, ya, tanah surga itu terbuat dari apa jika mereka datang kepadaku. Sesungguhnya ia itu darmakah bayda, tepung, ya, yang bagaikan tepung yang berwarna putih. Faja'uhu fasa'aluhu an khazanati jahannam. Fa'ahwa bi'asabi kafahi marratain wa amsaka al-ibham fi tsaniyah. Lalu mereka pun datanglah kepada Rasulullah SAW, yaitu orang-orang Yahudi tadi. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang malaikat-malaikat yang, ya, mengadab dalam neraka jahannam itu. Maka Rasulullah SAW pun menyebutkan seperti ini. Kemudian begini. Iya. Berapa semua? 19. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, akhbiruni an turbatil jannah, kabarkan kepadaku tentang tanah surga. Faqalu, Lalu mereka berkata, ya kata orang-orang Yahudi itu, ya Ibn Salam, hai Abdullah bin Salam, kabarkan kepada dia. Faqala ka'anna khubzatun bayda. Kata Abdullah bin Salam, yang tadinya memang bekas pendeta Yahudi yang masuk Islam, ya, sepertinya ia roti yang berwarna putih. Kata Rasulullah SAW, ama inal khubz, innama yakunu minad darmak. Ketahuilah bahwa roti itu terbuat dari tepung. Ya, maksudnya bahwasannya tanahnya surga itu bagaikan tepung yang berwarna apa? Putih dan lembut. Dan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani pun juga demikian, bahwa turbatul jannah darmakah bayda. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa tanahnya di surga itu darmakah bayda, yaitu tepung yang bagaikan tepung yang berwarna apa? Putih dan lembut. Ya. Nah, itu ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Dan kami tidaklah menjadikan penjaga-penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Ya, zabaniyah ghiladun syadidan. Mereka adalah para malaikat zabaniyah yang sangat kasar dan keras sekali. Ya. Allah, ya Allah mengatakan, "Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru." Dan kami tidak menjadikan jumlah malaikat tersebut kecuali sebagai ujian buat orang-orang kafir itu. Sebagai fitnah buat orang-orang kafir. Kenapa? Kok malaikat penjaga api neraka 19? Kenapa harus 19? Kenapa enggak 18? Kenapa enggak 15? Kenapa ini? Maka Allah mengatakan, Allah tidak jadikan jumlah mereka itu kecuali sebagai fitnah buat orang kafir. Ya. Ini memberikan kepada kita, Pak, pesan apa itu? Bahwa kita sebagai seorang hamba itu, kewajiban kita jangan banyak bertanya, kenapa sih Allah begini? Kenapa sih ya penduduk neraka itu malaikat itu hanya 19 saja yang ditugaskan untuk mengadab dalam neraka jahanam itu? Ya, padahal kan yang masuk ke neraka banyak banget itu dari manusia. Kok bisa cuma 19? Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 30? Nah, ya. Kadang kan ada orang kerjaannya iseng pengen nanya-nanya gitu, Pak. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang aduh, terkadang kalau kita ya pikir-pikir sebenarnya enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita bertanya tentang hal itu, ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Allah mengatakan di sini, tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu 19 kecuali sebagai fitnah buat orang-orang kafir. Liyastayqinal ladina utul kitab. Dan agar yakinlah para ahli kitab itu. Wa yazdadal ladina amanu imana. Dan agar bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman itu. Wala yartabal ladina utul kitab wal mu'minun. Dan tidak merasa ragu lagi orang-orang yang diberikan kitab, demikian pula orang-orang beriman itu. Wal yaqulal ladina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Dan agar orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan dan orang-orang kafir itu berkata, apa yang Allah inginkan dari permisalan ini? Kadzalika yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasukan Allah kecuali Allah saja. Wa ma huwa illa wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah ini ia, ya, kecuali sebagai peringatan buat manusia. Ya, tidaklah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kecuali sebagai peringatan buat manusia. Untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang enggak beriman. Ya, makanya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. ya, kewajiban kita adalah sami'na wa atha'na. Kewajiban kita berkata amanna bihi kullu min indi rabbina. Kami beriman kepadanya semua dari sisi Rabb kami. Iya, masalah jumlahnya mau 19 itu semua terserah Allah. Iya. Kenapa Allah tidak jadikan satu saja, dua saja? Tidak perlu kita bertanya-tanya kepada hal itu, ya akhi. Karena Allah berfirman la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang akan apa? Ditanya. Maka kita tidak perlu mempertanyakan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallah, ya, berkata wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Rabbmu itu kecuali Dia saja. Ai ma ya'lamu adadahum wa kathratahum illahu wa ta'ala. Li alla yatawahhamu mutawahhimun annama huwa innamahum 19 faqat. Ya, artinya tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan, bagaimana banyaknya pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah saja. Supaya tidak ada orang yang mengira bahwasannya ya pasukan Allah hanya 19 saja. 19 malaikat itu saja. Karena kan kalau orang yang kafir mengatakan, "Hah? Ternyata malaikat yang mengadab manusia di neraka cuma 19." Ya. Sementara kami jumlahnya ribuan, bisa kalah tuh malaikat. Ya, apa dia enggak tahu bagaimana malaikat keras dan kuatnya itu? Subhanallah, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Akhul Islam, a'azakumullah. Waqad thabata fi haditsil Isra al-Marwi fi sahihaini wa ghairihima. Dan telah sahih kata Ibnu Katsir dari dalam hadis Isra Mi'raj yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia berkata tentang sifat Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh, di mana Rasulullah bersabda tentang Baitul Ma'mur itu apa? Fa idza huwa yadkhulu fi kulli yawmin 70,000 malak. Ternyata Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70,000 malaikat. La ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim. Di mana kalau sudah keluar enggak masuk-masuk lagi. Berarti setiap hari yang masuk malaikat yang baru. Bayangkan dari semenjak Allah menciptakan langit bumi sampai sekarang udah berapa ratus ribu hari, bahkan jutaan hari. Kali aja dengan 70,000, masya Allah. Berarti malaikat itu jumlahnya luar biasa sekali, ya akhul Islam, azakallah. Banyak sekali. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya ketika api neraka diperintahkan oleh Allah untuk dibawa, maka kata Rasulullah, neraka itu mempunyai 70,000 penarik. Setiap penariknya ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 penarik, setiap penariknya itu ditarik oleh 70,000 apa? Malaikat. Berarti berapa itu, Pak? 70,000 kali 70,000 4.900.000,000. Bayangkan. Itu malaikat yang ditugaskan untuk menarik api neraka. Ini jumlahnya 4.900.000,000 malaikat. Luar biasa, ya akhul Islam, a'azakumullah. Belum malaikat-malaikat yang lain. Jumlah malaikat itu subhanallah. Ya, sangat banyak sekali. Dan semuanya itu pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu malaikat aja kuatnya minta ampun. Ya, tapi subhanallah ya. Karena kasih sayang Allah dan keadilan Allah, malaikat yang begitu kuat begitu ternyata tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu, Mas. Ya, bayangkan kalau manusia kuatnya bagaikan malaikat Jibril. Waduh. Saya yakin ini bumi hancur semua, Pak. Ya namanya manusia kan senang berantem, senang wah hebat-hebatan, ya kan? Tapi subhanallah Allah jadikan manusia itu lemah. Iya, karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu senangnya menumpahkan darah. ia berbuat kerusakan di muka bumi. Akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwal Islam, Allah berfirman setelah Allah menyebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, Allah mengatakan kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kalla, sekali-kali tidak. Wal qamar, demi bulan. Wal layli idh adbar, dan demi mata, demi malam apabila ia pergi. Was subhi idha asfar, dan demi waktu subuh apabila ia telah terang. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya api neraka ini salah satu ya makhluk Allah yang besar. Ya, salah satu ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah yang luar biasa. Ya, sebagian ulama menekan innaha la ihdal kubar, ha di sini kembalinya kepada api neraka. Ai innan nar la ihdal kubar. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Qatadah, Dhahhak dan yang lainnya. Ya, Allah mengatakan tidak, sekali-kali tidak, demi bulan, demi malam apabila telah pergi, demi subuh apabila telah terang, sesungguhnya neraka itu la ihdal kubar, salah satu yang besar. Ya. Dan memang subhanallah, malaikat ini neraka itu tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya akhul Islam. Ya. Kemudian Allah berfirman nadhiran lil bashar, memberikan peringatan kepada manusia agar mereka takut dari azab api neraka itu. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian mau, silakan ia yataqaddam. Ya. Artinya segera ia menerima kebenaran itu dan beriman kepada Allah. Aw yata'akhkhar, atau terlambat tidak mau mengikuti kebenaran. Ya, ya terserah kata Allah. Sama dengan firman Allah liman syaa'a minkum ay yastaqim. Siapa orang yang mau silakan istiqomah, siapa yang enggak mau ya silakan enggak istiqomah, terserah. Tapi ingat yang enggak istiqomah ya pasti Allah adab mereka. Akhwal Islam anzakumullah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya ya bahwa yang namanya neraka itu pasti ada. Para ulama mengatakan neraka itu adanya di bawah bumi yang ketujuh. Neraka itu ya adanya di mana? Di bawah bumi yang ketujuh. Walaupun ya saya belum mendapatkan riwayat yang sahih tentang masalah itu. Akan tetapi kebanyakan ulama ketika mengatakan tentang di mana neraka, ya mereka mengatakan di bawah bumi yang ketujuh. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Barbahari juga dalam kitab Syarhus Sunnah. Iya. Yang jelas itu gaib. Apakah neraka itu magma yang kita lihat itu? Kan di bawah tanah yang ketujuh itu, ya bumi yang ketujuh itu ya magma kan gitu kan. Yang keluar. Apa itu neraka ya? Ya, bukan. Ya. Itu bagian kecil dari neraka ya, akhi azakumullah wa iyakum. Dan magma atau antum sendiri ya tahu bagaimana panasnya magma itu. Magma itu sampai 10.000 derajat Celcius, Mas. Ya tidak ada yang dilewati oleh magma kecuali hancur lebur, hancur. Itu baru magma itu, Pak. Gimana api neraka ya, akhi Islam azakumullah wa iyakum. Makanya Allah mengatakan nadhiran lil bashar, sebagai peringatan untuk manusia agar kita ingat dan takut ya. Lalu Allah berfirman kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa itu tergadai dengan apa yang ia lakukan. Artinya setiap jiwa itu tergantung perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan dia di dunia ini. Kalau ia beramalnya amal kebaikan, ya ia dapat kebaikan, surga insyaAllah. Kalau ia berbuat keburukan, maka ia pun dapat api neraka. Maka nasib manusia itu ditentukan oleh amalnya. Ya. Allah mengatakan tentang masuk surga apa? Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amal-amal kalian. Allah tidak mengatakan disebabkan oleh ilmu kalian, tidak. Tapi Allah mengatakan disebabkan oleh amal kalian. Iya, jadi yang memasukkan ke surga itu amal, Pak, bukan sebatas ilmu. Tapi amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Ilmu tanpa amal menjadi malapetaka pada hari kiamat, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya, ay muta'alliqatun bi amaliha yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu akan berhubungan atau ditentukan oleh amalannya sendiri kelak pada hari kiamat. Maka setiap kita hendaklah beramal saleh. Lalu Allah berfirman, illa ashabal yamin fi jannati yatasa'alun. Ya, kecuali ashabul yamin. Ya, mereka-mereka yang masuk surga disebut dengan ashabul yamin. Dan Allah menyebutkan dalam surat apa itu? Ya, surat Al-Waqi'ah. Bahwa manusia itu, ya, ada tiga. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun. Yang kedua, ashabul yamin. Yang ketiga, ashabus shimal. As-sabiqun as-sabiqun, siapa ini di atasnya ashabul yamin? Siapa itu mereka yang sangat berlomba-lomba dalam kebaikan? Dan Allah mengabarkan, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun as-sabiqun itu banyak di generasi awal. Di generasi sahabat itu banyak as-sabiqun as-sabiqun. Tapi sedikit di generasi akhir. Kalau ashabul yamin, thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Banyak di generasi awalnya dan juga banyak di generasi akhir. Semoga kita termasuk ashabul yamin, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyakum. Allah berfirman, illa ashabul yamin, kecuali ashabul yamin. Fi jannati yatasa'alun. Di dalam surga, dalam jannah, mereka bertanya-tanya. Ya, di mana para penduduk surga itu saling bertelekan, duduk di dipan-dipan, saling bertanya satu sama lainnya. Ya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang jahat, yang banyak berbuat dosa itu. Ma salakakum fi saqar. Kata penduduk surga kepada orang-orang pendosa yang masuk neraka saqar itu. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian ini masuk ke dalam neraka saqar? Ya, terjadilah dialog penduduk surga dengan penduduk neraka. Di mana penduduk surga bertanya kepada orang-orang yang berada dalam neraka saqar ini. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak sholat. Masya Allah. Ya. Gak sholat, Pak. Makanya menyedihkan banget orang-orang yang tidak pernah sholat itu. Ya. Allah ancam mereka dalam neraka saqar. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir murtad dari agama Islam. Memang terjadi perselisihan para ulama. Kalau jumhur mengatakan muslim yang meninggalkan sholat, jika meninggalkan sholatnya itu karena malas, belum bisa dikafirkan. Imam Ahmad mengatakan jika meninggalkan sholatnya karena malas, kafir murtad dari agama Islam walaupun satu sholat. Sementara sebagian ulama berpendapat, dibedakan antara orang yang meninggalkan sholat sama sekali, blas, gak mau sholat, dengan orang yang terkadang sholat, terkadang enggak. Kalau dia terkadang sholat, terkadang enggak, maka belum bisa dikafirkan. Tapi kalau blas, gak mau sholat sama sekali, ya ini yang dikafirkan. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainal syirki wal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Kata mereka, kata-kata meninggalkan tidak mungkin disebut meninggalkan kecuali kalau meninggalkan keseluruhan. Adapun masih melakukan sebagian, meninggalkan sebagian, tidak disebut meninggalkan. Ya. Maka dari itu kata mereka, kalau dia meninggalkan sholat itu sama sekali enggak mau sholat, nah ini yang dikafirkan, murtadil agama Islam. Dan pendapat, kepada pendapat ini saya condong, akhul Islam. Coba Pak, kenapa iblis dikafirkan oleh Allah? Iblis dikafirkan oleh Allah karena enggak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, enggak mau. Tapi iblis kalau disujud, disuruh sujud sama Allah masih mau, Mas. Iya. Iblis disuruh sujud kepada Allah masih mau. Tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Lah, ini orang enggak mau sujud sama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Lebih berat dari iblis atau Mas? Iya. Kalau iblis masih mau sujud kepada Allah tapi tidak mau sujud kepada Adam dengan kesombongan dia menolak perintah Allah, Allah kafirkan. Bagaimana dengan orang yang tidak mau sama sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam? Maka ini berat sekali. Ya, sombong sekali nih orang. Ya. Maka Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu di dunia tidak sholat. Kami dahulu tidak sholat, kata mereka. Walam nakum nut'imul miskin. Kami dahulu tidak pernah memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Dan kami pun dahulu tenggelam dalam memperolok agama Allah bersama orang-orang yang memperolok. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami pun dahulu di dunia mendustakan akan adanya hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, yaitu kematian. Ya. Inilah akhul Islam akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Jumhur ulama berdalil dengan ayat ini bahwa orang-orang kafir pun akan diazab pada hari kiamat karena tidak melakukan sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Dalilnya ayat ini. Di mana orang-orang kafir ini mengatakan, kami masuk neraka Saqar ini karena kami dahulu tidak sholat. Kami dahulu tidak memberi makan fakir miskin. Kami dahulu ikut memperolok. Kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Padahal kan kalau orang kafir sholat, diterima gak sholatnya, Pak? Hah? Orang kafir sholat gak diterima sholatnya, Pak. Tapi tetap mereka akan diadab oleh Allah disebabkan mereka dahulu meninggalkan sholat. Ya, subhanallah. Ikhwata Islam, ma'anzakumullah wa'ayyakum. Lalu Allah berfirman, hatta atana al-yaqin. Sampai datang kepada kami al-yakin, yaitu kematian. Allah menyebutkan kematian itu yakin, Pak. Karena memang kematian itu datangnya yakin. Semua orang pasti mati. Makanya Allah menyebut kematian itu al-yakin namanya. Iya. Hatta atana al-yakin. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, kata Allah. Dan tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ya. Kata Ibnu Katsir, ay man kana muttasifan bihadhis sifat fa innahu la tanfa'uhu yaumal qiyamah syafa'atu syafi'in lahu, li anna syafa'ata inma tanja' idza kana al mahallu qabilan. Fa amma man wafa Allah kafiran yaumal qiyamah fa inna lahu an-nar la mahalata khalidan fiha. Artinya siapa yang punya sifat-sifat tadi, maka tidak akan bermanfaat syafaat kelak pada hari kiamat untuk dia. Karena syafaat itu hanya untuk siapa, Pak? Hanya untuk orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ukhtirtu baina an yudkhala nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah. Fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyrik billahi syai'a." Aku diberikan oleh Allah pilihan. Ya, pilihan apa? Antara setengah, separuh umat Islam masuk surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku mengambil syafaat. Dan syafaatku itu untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Adapun kalau ia meninggal di atas kesyirikan, di atas kekafiran, tak ada manfaatnya syafaat buat dia, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan? Kalau mereka ingin mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ingin mendapatkan keselamatan, lalu kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah peringatkan mereka berupa Al-Quran, berupa hadis? Kan sudah datang para rasul, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, banyak ulama menjelaskan. Lalu kenapa mereka berpaling terus? Salah siapa kalau ternyata ia diazab dalam api neraka? Allah tidak salah, karena Allah Maha Adil. Orang yang berbuat jahat harus diberikan sanksi yang setimpal. Ya. Maka Allah mengatakan, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Ai fama li haula'il kafara alladziina qablaka 'amma tad'uuhum ilaihi. Ya. Wa tudzakkiruhum bihi mu'ridin. Ya, kenapa orang-orang kafir tersebut yang engkau seru mereka, yang engkau dakwahi mereka, kok malah berpaling dari peringatan yang Allah peringatkan mereka? Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka itu keledai-keledai yang melarikan diri. Ya. Farrat min qaswarah, yang lari dari qaswarah. Dari apa itu? Ya, dari singa. Ai ka'annahum fi nafarihim 'anil haqq wa iradihim 'anhu, humurun min humuril wash, idza farrat mimman yuridu saydaha min asad. Artinya, mereka lari dari kebenaran, lari dari peringatan, itu seperti larinya kuda-kuda zebra sekencang-kencangnya ketika dikejar oleh apa? Singa. Kok ya, Allah turunkan kebenaran kepada mereka kok malah lari gitu loh. Emang ada apa sih dengan Al-Quran, dengan hadis? Padahal kalau kita amalkan Al-Quran, Masya Allah, hidup kita lebih nikmat, lebih damai, lebih tenteram. Emangnya Al-Quran menyuruh kepada sesuatu yang menyusahkan hidupmu, emang? Enggak. Allah cuma minta, sholatlah kamu, sujud kepada Allah. Keluarkan sebagian hartamu, membantu fakir miskin, puasa, zakat, haji. Allah cuma minta itu untuk kebaikan kamu juga kok. Tapi kenapa kok kamu lari? Ya, tidak mau, marah kamu tidak mau, enggan bahkan. Ya, untuk sujud kepada Allah, untuk taat kepada perintah Allah. Padahal Allah yang telah memberikan mereka rejeki, Allah yang telah memberikan kepada mereka berbagai macam kebutuhan. Kurang apa coba Allah memberikan kepada mereka? Oksigen Allah sediakan, air Allah sediakan, mataharinya Allah ciptakan, tetumbuhannya juga Allah tumbuhkan. Demikian pula makanan-makanan Allah adakan seluruhnya. Tapi kok mereka malah berpaling dari peringatan Allah? Iya. Maka Allah mengatakan, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah." Bal, bahkan setiap mereka itu dari orang-orang musyrikin malah menantang supaya diturunkan, katanya, kitab yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, munasyarah, ya, secara tersebar. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Apabila datang kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka berkata, kami tidak akan pernah beriman sampai kami didatangi seperti apa yang diberikan para rasul itu. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau hai Muhammad sampai kami pun mendapatkan wahyu seperti engkau. Iya. Begitu orang-orang musyrikin, Pak. Maka Allah mengatakan, kalla balla yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Sebetulnya mereka itu tidak ada takutnya kepada kehidupan akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Al-Quran ini hanyalah peringatan. Faman syaa dzakarah. Siapa yang mau, silakan mengambil peringatan tersebut dan ia mengingatnya. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan tidak ada ya yang mengambil peringatan. Tidak ada, tidaklah mereka mengingat kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang paling berhak untuk kamu bertakwa kepadanya. Ya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk mengampuni dosa-dosa. Nah inilah ya akhi azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya peringatan Al-Quran. Ya agar kita ini waspada dalam kehidupan dunia ini Pak. Pelajari Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai apa? Bimbingan dalam hidup kita. Sehingga pada waktu itu kita selamat di dunia kita dan akhirat kita. Alhamdulillah kita selesai dari surat Al-Muddathir dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke surat Al-Qiyamah. Ini saja subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.